Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani fillah, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, yang mana masih pada bab yang sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu mengenai babul maddi, ya, bab mad. Dan kita telah sampai pada jenis mad yang kedua, yaitu maddul far'i. Mad far'i, dan telah akan memasuki insyaallah pada pagi hari ini akan memasuki sebab mad yang kedua. Karena sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya asbabul mudud, penyebab adanya mad far'i itu ada dua. Yang pertama adalah hamzah, dan yang kedua adalah sukun. Dan insya Allah nanti kita akan bahas mengenai bacaan mad yang disebabkan karena sukun. Baik. Langsung saja ya, karena pembahasan yang kemarin kita telah membahas mengenai mad-mad yang disebabkan karena adanya hamzah. Sekarang akan kita bahas mengenai mad yang disebabkan karena sukun, dan ini juga dibagi menjadi dua. Karena sukun, khonfillah, sukun itu ada dua. Yang pertama adalah sukun arid. Sukun arid seperti yang ada di buku sudah ada penjelasan. Sukun arid. Yang kedua adalah sukun asli. Apa yang dimaksud dengan sukun arid? Sukun arid itu adalah sukun yang sebenarnya tidak sukun. Ya. Sukun yang disebabkan karena adanya waqaf. Sukun yang disebabkan karena adanya waqaf. Ya. Seperti yang kita tahu, ketika kita waqaf, tidak boleh kita membaca harokat akhir dari kata terakhir dari ayat yang kita baca. Itu kaidahnya, ya. Kita harus menyukunkan ya huruf terakhirnya kalau kita waqaf. Nah, sukun terakhir itu namanya sukun arid, sukun yang tidak tetap, sukun palsu. Ya. Sukun yang jika kita tidak waqaf maka tidak akan ada sukun. Makanya ini namanya dengan sukun arid. Seperti juga ada istilah kasrah aridah. Kasrah aridah itu kasrah juga kasrah palsu, dalam artian kasrah yang terdapat pada hamzah wasol. Hamzah wasol seperti kata ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata irji'i itu ada hamzah paling awal, itu hamzah wasol. Di situ ada kasrah dalam hamzahnya. Di bawah hamzah ada kasrah, tetapi kasrah tersebut merupakan kasrah aridah. Kenapa? Karena ya tadi hamzah wasolnya dibaca, atau karena tidak menyambung dengan kata sebelumnya, makanya ada kasrah. Adapun jika tersambung dengan kata sebelumnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnatur ji'i, tidak ada kasrah di situ kalau bersambung. Tetapi kalau dipotong, kita mulai dari kata irji'i, itu ada kasrah aridah namanya, kasrah pasru. Begitu pun juga dengan sukun arid. Nah, sukun arid, sukun yang disebabkan karena adanya waqaf. Ya, karena adanya waqaf. Jika tidak ada waqaf, maka tidak ada sukun. Ya, misalkan ya al-alamin. Sukun pada kata alamin terakhir merupakan sukun arid. Karena apa? Karena wakaf. Misalkan kalau kita tidak wakaf, bersambung dengan ayat setelahnya misalkan, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dari ayat yang pertama tadi sampai ayat yang saya baca terakhir itu, ya kecuali ayat yang terakhir ya, itu tidak ada sukun 'arid. Kenapa? Karena kita tidak wakaf. Nah, itu namanya sukun 'arid. Artinya sukun tersebut tidak akan muncul jika kita tidak wakaf. Itu. Kemudian yang kedua adalah sukun asli. Nah, sukun asli adalah sukun yang bagaimana maupun keadaan ketika kita membaca baik berhenti maupun tidak ya tetap ada sukun. Karena memang pada asalnya di situ sudah ada sukun. Nah, sukun asli namanya. Ada pun sukun 'arid itu tadi seperti yang saya bahas merupakan sukun yang muncul disebabkan karena adanya waqaf. Adapun ketika tidak waqaf, maka tidak akan muncul. Baik. Mat yang pertama yang disebabkan karena sukun dan sukun tersebut adalah sukun 'arid adalah mat 'arid lis sukun. Mat 'arid lis sukun. Ya, apa itu mat 'arid lis sukun? Nah. Mat 'arid lis sukun adalah mat ya. Jika ada huruful mad. Jika ada huruful mad atau mad tabi'i bertemu dengan sukun. Nah, itu. Bertemu dengan sukun dan sukun tersebut adalah sukun 'arid. Sukun yang disebabkan karena waqaf. Nah. Yang disebabkan karena waqaf. Panjangnya berapa? Panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harakat. Ini mad 'arid lisukun. Dan mad 'arid lisukun itu tidak tidak harus di akhir ayat. Bisa saja di pertengahan ayat asalkan tadi waqaf. Intinya tadi asalkan waqaf. Panjangnya bisa 2, 4, 6 dengan syarat. Ini ada syarat yang mad 'arid lisukun disebut. Ya. Mad 'arid lisukun itu panjangnya tadi ada 2, 4 atau 6 harakat. Namun ya, dalam satu bacaan itu harus seragam. Misalkan kita sekali duduk, duduk lantas membacakan surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama sampai ke-7 misalkan. Nah, dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7 itu kan banyak mad 'arid lisukun. Ya toh? Kurang lebih ada 7 ketika kita waqaf misalkan di setiap akhir ayat, kita asumsikan seperti itu. Kita waqaf di setiap akhir ayat. Nah, ketika waqaf ya, pada setiap akhir ayat itu kan otomatis itu mad 'arid lisukun. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-7, misalkan kita milih yang panjangnya 2 harokat, maka harus 2 harokat semua. Kalau 4, 4 semua. 6, 6 semua. Tidak boleh misalkan ayat yang pertama itu 2, ayat kedua 6 misalkan. Atau ayat ketiga misalkan 4, seperti itu tidak. Ada satu kaidah walafdu fi nadhirihi kamithlihi. Ya, untuk bacaan ini mad 'arid lisukun harus seragam dalam satu sekali bacaan sekali duduk misalkan seperti itu. Ya, bisa dipahami? Jadi misalkan kita membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, panjangnya bisa 6 harakat atau 4 harakat. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh misalkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pendek lagi tidak. Jadi harus seragam walaupun ada pilihannya ada 2, 4 atau 6 harakat tadi. Ini walafdu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi setiap akhir ketika waqaf ya, ada maktabi'i bertemu dengan sukun. Sukun tersebut muncul disebabkan karena apa? Karena waqaf. Nah, ini mad 'arid lis sukun. Dan tidak disyaratkan, sekali lagi, tidak disyaratkan harus berada di mana? Di akhir ayat. Yang penting waqaf terus muncul sukun saja. Nah, itu sudah apa namanya disebutkan sebagai mad arid sukun ya. Tadi asalkan ada mad di situ, kemudian setelahnya adalah sukun. Nah, ini. Jadi pada dasarnya itu merupakan mad tabi'i. Mad tabi'i. Ketika saya membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu semuanya mad tabi'i di situ. Tapi ketika saya waqaf dalam kata Ar-Rahmani, nanti itu berubah menjadi mad arid lisukun, tergantung panjangnya. Kalau panjangnya kita milih dua, itu bisa dua jenis mad. Mad apa? Mad tabi'i bisa, mad arid lisukun bisa. Ya. Tetapi kalau lebih dari dua, otomatis dia mad apa? Arid lis sukun, 4 atau 6 misalkan, itu berarti mad arid lis sukun. Atau misalkan kita berhenti pada mad wajib muttasil fis sama, nah ketika kita milih dua tidak boleh. Nanti kita akan kita bahas mad ketika bertemu, ada dua mad yang bertemu itu ada kuat-kuatan, mad mana yang lebih kuat kita pilih yang lebih kuat. Ya, bisa saja nanti kita bertemu mat wajib muntasil bertemu dengan mat arid lis sukun, mana yang lebih kuat, itu ada kaidahnya. Ada kaidahnya, jika dua mat bertemu maka harus di harus diperhatikan urutan mat yang paling kuat, urutan mat yang paling kuat, maka kita harus pilih mat yang paling kuat. Misalkan nanti as-sama itu kan mat apa wajib muntasil, di situ juga ada mat arid lis sukun. Dan minimal panjang berapa mat wajib mutasil harokatnya? 4. Otomatis kita tidak boleh membaca dengan 2 harokat. Nanti akan kita bahas mengenai mat berdasarkan kekuatannya. Nanti akan kita urutannya ya. Itu yang mat yang pertama. Yang kedua mat lin. Mat lin. Nah, mat lin itu hubungannya dengan sifat lin. Apa lin itu? Wawun, wayaun, sukkina, infataha, qoblahuma. Jika ada waw atau ya yang berharokat sukun, infataha, qoblahuma, yang sebelum kedua huruf tersebut adalah huruf yang berharokat fathah. Berharokat fathah. Perhatikan kata Quraisy. Ada ya sukun sebelumnya huruf ra yang harokatnya kas, fathah. Ini namanya mat. Ini lin. Ini sifat lin. Kemudian jika ada sifat lin, ya, sifat lin bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, sukun tersebut muncul disebabkan karena waqaf. Sukun arid. Misalkan dalam kata Quraisy. Ketika saya membaca misalkan liila fi quraisyin ila fihim, itu tidak ada mad lin, tetapi adanya apa? Sifat lin. Bedakan antara sifat dan mad. Bedakan antara sifat dan mad. Ketika kita tidak waqaf misalkan dalam kata Quraisy, itu tidak ada mad di situ, tetapi adanya sifat lin. Namun ketika kita waqaf pada kata Quraisy, itu maka ada mad lin dan sifat lin dua. Sifat ada, madnya juga ada. Ya. Jadi Quraisy itu sama hukumnya dengan mad arid sukun, panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harakat. Tetapi sama kaidahnya, aturannya adalah wal lafzu fi nadirihi kamithlihi. Dalam sekali bacaan itu harus sama seragam panjang harokatnya. Misalkan surat Quraisy itu kan akhirannya semua ini surat ini. Surat Quraisy itu akhirannya itu semuanya matlin. Ya, misalkan liilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassayif. Tidak boleh wassayif. Tidak boleh. Misalkan kalau yang pertama tadi 4, kemudian yang kedua harus 4, begitu pun seterusnya. Nah, ini merupakan dua mad yang disebabkan karena apa? sukun. Sukunnya sukun apa? Arif, sukun yang palsu, yang disebabkan karena apa? Adanya, ya adanya waqaf, adanya sukun yang waqaf, disebabkan karena waqaf, gitu. Nah ini mad arif sukun dan mad lin, ya. Dan ini banyak, jam setiap ayat asalkan kita waqaf, ya, itu jatuhnya mad arif sukun, misalkan ada huruf mad di situ, ya. Jadi ini banyak sekali, ya, banyak sekali mad arif sukun. Terutama mad arif sukun. Adapun matin ya di situ harus ada sifat lin. Ya basyif hadzal bait khauf dan lain sebagainya. Ya. Baik. Itu mengenai mad lin yang dan mad arif sukun yang disebabkan karena apa adanya sukun-sukun arif ya. Kemudian yang kedua adalah sukun asli. Jadi ini satu mat yang disebabkan karena sukun asli. Cuma ada satu mat saja, mat lazim namanya. Mat lazim. Tetapi mat lazim ini dibagi menjadi berapa? Empat. Mat lazim. Baik, ini mat lazim lumayan panjang kita bahas. Okay. Mat lazim. Mat lazim. Baik, mulai. Kalau tadi yang pertama matnya disebabkan karena sukun-sukun palsu, sukun yang arid yang disebabkan karena waqaf, adapun mat lazim itu mat yang disebabkan karena apa? Sukun juga, tapi sukunnya sukun asli. Dalam artian baik kita waqaf maupun wasal, baik kita berhenti maupun sambung, sukun tersebut memang sudah ada dan tidak akan hilang. Maupun muncul, tetap ada matnya. Bagaimanapun keadaan ketika kita membaca, nah ini sukun asli dan mat itu mat lazim. Dan mat lazim itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Pertama kita membahas ya, mat lazim dibagi menjadi dua. Misalkan kalau kita buat bahkan seperti ini, dua. Yang pertama kalimi yang berbentuk kata, harfi yang berbentuk huruf. Ya, mat lazim kalimi dan mad lazim harfi yang berbentuk huruf. Kemudian masing-masing dari mad lazim kalimi maupun mad lazim apa harfi itu juga dibagi menjadi dua. Ada mad lazim kalimi mukhaffaf ya dan mad lazim kalimi mutsaqqal. Mukhaffaf itu artinya apa? Khafif, ringan. Mutsaqqal itu berat. Jadi kalau kita uraikan, jadi ada mad lazim yang berbentuk kalimat, kalimi, mukhaffaf, ringan. Yang kedua ada mad lazim kalimi mutsaqqal, mad lazim yang berbentuk kata yang berat. Nah, begitupun juga dengan mad lazim harfi juga dibagi menjadi dua. Mukhaffaf yang ringan, mutsaqqal yang berat. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama dulu, mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi mutsaqqal sudah ada di sini. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, mad lazim kalimi mutsaqqal yaitu apabila ada huruful mad atau mad tabi'i. Ada mad bertemu dengan huruf yang bertasdid. Yang bertasdid. Kenapa tasdid bukan sukun? Padahal ini mat yang disebabkan karena sukun. Ya, tasdid itu pada dasarnya adalah dua huruf, ya toh? Huruf yang pertama itu harakatnya apa? Sukun. Nah, yang kedua baru berharakat hidup, fathah, kasrah atau dhamma. Makanya tetap dimasukkan ke dalam kategori mat lazim yang disebabkan karena sukun dan sukun asli. Ya, tetap pada hakikatnya adalah sukun. Nah, baik. Apabila mat bertemu dengan huruf yang bertasdid, membacanya adalah panjangnya adalah pilihannya cuma satu, 6 ha ro ka. 6 ha ro ka. Ya, misalkan walad dhalin, dhalin. Itu mat apa? Lazim kalimimu thaqqal, karena ada tasdid di situ, patuannya tasdid. Patuannya tasdid. Misalkan kita baca di seperti ini yang ada di ayat ini. Fa idza ja'ati dhammatul kubra. Kunnahkan, kunnah yang dipanjangkan, ya. Atau misalkan fa idza ja'atis sakhah. Fa idza ja'atis sakhah. Ya. Kalau selain mim dan nun, kalau mim dan nun kan punya gunnah, toh? Punya gun. Gunnah. Kalau selain mim dan nun, bisa jika dia termasuk dari mat ini, maka harus ditekan naber. Sokoh. Atau misalkan al-haqqah. Ketika berpindah mat ke huruf setelahnya itu ditekan, dinamber kan ya. Misalkan waladhdallin. Waladhdallin. Ya, ketika berpindah ya dari huruf mat ke huruf yang bertasydid itu harus dinamberkan, ditekan. Misalkan kita atau haju nih kita baca ini ada dua mat lazim di sini, kan mat lazim kalimat mufakal semua ya. Misalkan qala atu hajjuni fillah. Apa lazim kalimi mutsaqqal, karena ini masih pembahasannya masih pada bentuk kata ya. Ini tasdid poinnya adalah mutsaqqal. Kalau mutsaqqal itu poinnya ada di tasdid. Kemudian yang kedua adalah apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dan sukunnya sukun al asli. Nah, dan ini dalam Al-Quran cuma ada dua, dan itu pun satu kata saja. Ini al-ana. Misalkan ya. Al-ana. Al-ana. Nah, semuanya al-ana ini. Masuk dari mat apa? Lazim kalimimu mukhaffaf. Dua ayat saja dan bentuknya satu kata dalam satu surat. Quran surat apa? Yunus ayat 51 dan 91. Tetapi ketika membaca al-ana itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan mat lazim seperti ini. Al-ana yang panjangnya 6 harokat. Dan nanti dalam kan seperti yang saya bahas kemarin bahwasanya jalur jalur riwayat Hafiz itu ada dua jalur, ada Thayyibatun Nasr dan Syatibiyah. Nah, dalam jalur Thayyibatun Nasr kalau tidak salah atau Syatibiyah nanti kita cek lagi. Nah, itu ada cara untuk membaca ini, itu ada dua cara. Selain mat ada namanya tashil. Tashil menggabungkan dua hamzah. Jadi tidak perlu dipanjangkan. Misalkan bacanya seperti ini tashil itu. Al ana al ana seperti kata a'jamiyyu dalam surat Fussilat. Nanti akan ada di pembahasan mengenai hukum-hukum khusus biasanya. Ya, nanti akan ada. Oke, jadi ini termasuk dari mad lazim kalimimu mukhaffaf. Nah, ini dua mad yang bentuknya adalah kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kata al-kalimatu itu bahasa Arab. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata. Jadi beda persepsi ya. Kalimat kalau misalkan saya kalimat dalam bahasa Indonesia ya bukan kata. Ya. Ketika saya membicarakan kalimat dalam bahasa Indonesia ya bentuknya adalah gabungan dari beberapa kata. Tetapi kalau misalkan saya ngomong kalimat dalam bahasa Arab itu bukan gabungan dari beberapa kata, adalah gabungan dari beberapa huruf kata itu saja. Adapun kalau kalimat dalam bahasa Arab apa namanya? Jumlah. Baik, yang kedua adalah yang berbentuk harfi, berbentuk huruf, dan ini kaitannya dengan huruful muqatta'ah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Seperti yang kita tahu, huruful muqatta'ah itu ada 14 huruf. Hurufnya masih ingat? Ada yang ingat? Nassun, hakimun, qat'an, lahu, sirrun. Ya, nassun, hakimun, qat'an, lahu, sirrun. Ya, ada 14 huruf. Dan 14 huruf ini dibagi menjadi 3 berdasarkan apa? Panjangnya, berdasarkan harokatnya. Alif yang pertama dia berdiri sendiri karena tidak mempunyai mad. Kemudian huruf-huruf yang panjangnya berapa? 2 harokat. Dan dia dimasukkan dalam mad apa? Mad tabi'i, harfi yang berbentuk huruf-hurufnya apa saja? Hayyun, tahur. Hayyun, tahura. Ha, ya, to, ha, ro. Ya. 5 huruf yang dimasukkan ke dalam kategori mad tabi'i harfi karena panjangnya hanya 2 harakat. Sisanya dimasukkan ke dalam mad ini. Mad lazim harfi. Apa hurufnya? Sanaqussu ilmaka. Sanaqussu ilmaka. Sin, nun, qaf, ain, lam, mim, kaf. Sanaqussu ilmak. Ya, sudah sesuai dengan ini. Sanaqussu ilmak. Ya. Kenapa ain tidak dimasukkan di sini? Ain di sini ada enggak? Nah, bisa kembali ke halaman selanjutnya, ke halaman sebelumnya. Catatan paling bawah. Kalau dalam buku ini dikategorikan ain, huruf ain pada Quran surat Maryam ayat 1 dan surah ayat 2 termasuk mad lin karena dibaca 4 atau 6 harakat. Jadi pilihannya khusus untuk ain ya. Itu ada yang memasukkan juga sebagai mad lin. Kenapa kok dimasukkan dengan mad lin? Ainun. Huruf ain tandanya apa? Gini kan? Kalau dieja gimana? Ain, ya, nun. Ya toh? Dieja. Ada lin di situ? Ada. Maka dimasukkan ke dalam mad lin. Sebagian seperti itu. Tapi juga ada yang tetap memasukkan sebagai mad lazim harfi asalkan panjangnya berapa? 6 harokat. Asalkan panjangnya 6 harokat, ada yang memasukkan ke dalam mad lazim harfi. Nah, baik. Tadi jadi ain bisa dimasukkan ke dalam huruf ini, apa namanya, kategori mad ini juga, atau juga bisa dimasukkan ke dalam kategori mad madhi. Baik. Mad lazim harfi itu juga ada dua. Ada dua mad apa? Mad lazim harfi muthaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Baik. Kita yang bahas yang pertama adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Di sini mukhaffaf dulu ya. Muthaqqal dulu ya. Mad lazim harfi muthaqqal. Baik. Apabila mad bertemu dengan huruf bertasdid pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an, itu mad lazim apa? Harfimu mutaqqal. Yang kedua adalah mad lazim harfi mukhaffaf apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Ini pengertiannya di sini. Tapi pengertiannya ada di buku yang saya bawa ini. Mad lazim kalimi mutaqqal yaitu adalah apabila ada huruf fulmat, nah setelah huruf mat tersebut yang berbentuk huruf muqatta'ah ini ya, an ya'ti ba'da harfil muqatta'ah, yaitu jika ada huruf muqatta'ah setelahnya itu huruf yang bisa diidghamkan. Contohnya yang mutaqqal tadi, lam ketemu mim, lam ketemu mim, alif lam mim, itu kan lam bertemu dengan huruf mim. Jika kita eja seperti yang di tulisan ini, ada lam kemudian mim kemudian bertemu dengan huruf mim, mim ketemu mim bisa diidghamkan, bisa idgham apa? Mimi ya kan, kalau idgham biasa. Nah ini jika bertemu dengan seperti ini, ada huruful muqatta'ah bertemu dengan huruf yang bisa diidghamkan, maka termasuk dari mad apa? Lazim harfimu mutaqqal. Jadi panjangnya tadi, misalkan ya, kita baca alif lam mim. Alif lam mim. Apa? Alif lam mim. Ya, lam ketemu mim itu bisa diidghamkan. Dan harus ada gunnah yang dipanjangkan di sini ya. Begitu juga dengan alif lam mim sod, sama lam ketemu mim, misalkan sin ketemu mim bisa sinun, mimun bisa nun ketemu mim bisa idgham apa? Bi gunnah. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai mad lazim halfimu mutaqqal. Misalkan yang baca tosimin. Tosim berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Misalkan ini mad lazim mutaqqal. Jadi cuma ada tiga kalau misalkan kita urai seperti ini enak sudah diuraikan. Cuma ada tiga mad lazim apa? Harfimu mutaqqal. Alif lam mim, alif lam mim sad dan ta sin mim. Dimanapun letaknya, misalkan alif lam mim sad ta sin mim, ya itu maka termasuk dari apa? Mad lazim harfimu mutaqqal. Adapun selain itu maka dikategorikan sebagai yang panjangnya 6 harokat, dikategorikan sebagai mad apa? Lazim harfimu mukhaffaf. Misalkan nun. Monggo. Nun. Swan. nun bertemu dengan huruf sad ain ain sad, tidak dibaca dengan idhar, bukan ain sad ya, tapi ada ikhfa di situ. Ain sad ya, termasuk seperti itu. Nah, adapun ya, misalkan ada huruf muqatta'ah kemudian setelahnya ayat biasa, apakah ketika bersambung itu berlaku hukum-hukum yang lain? Misalkan nun kemudian apa ayat setelahnya? Wal qalami wa ma yasturun. Apakah disambung nun bertemu dengan wawu? Disambung? Tidak. Ya, kalau dalam riwayat Hafiz itu dibaca idhar walaupun setelahnya itu huruf wawu. Jadi bacanya bukan nu wal qalami, tapi dibaca dengan jelas nun wal qal, walaupun disambung ya, walaupun disambung dibaca dengan jelas ya ya, walaupun disambung ya, itu dibaca dengan idha. Kalau waqaf otomatis ya baca dengan seperti biasa. Tapi kalau disambung yang menjadi permasalahan. Ya, apakah diidharkan atau diidghamkan? Misalkan yasin biasa berhenti ya waqaf. Tapi kalau disambung apakah diidghamkan? Ternyata tidak, tetap dibaca idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini menurut riwayat Hafiz, Imam Hafiz mudhharatani 'inda Hafsin ma'a anna ba'daha harfil wawi ya, walaupun setelahnya adalah merupakan huruf wawu. Nah, ini merupakan mad lazim, mad lazim baik itu yang harfi maupun yang apa, maupun yang muqaf, yang kalimi maupun yang hadfi. Sekarang kita akan membahas tentang qa'idatu aqwal wujud. Di sini ada enggak nih? Qa'idatu aqwal wujud sebenarnya sudah ada belum ya? Sebentar. Oh, sudah ada ini. Paling terakhir, halaman paling terakhir. Nah, kita bahas sedikit. Nah, karena ini masih pada pembahasan mad ini, mad kita langsung saja. Kaidah seputar bacaan mad. Ini kita baca yang paling terakhir dulu, halaman 92. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadunfisalin fabadal wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa sababaini infarada. Dalam kaidah ini ya, dalam bait apa ini, nazm ini ya, semua penentuan mad jika ada dua mad yang bertemu maka yang dikuatkan adalah mad yang paling kuat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi ya. Paling kuatnya adalah mad, yang paling kuat adalah mad lazim. Mad lazim itu yang paling kuat, kemudian yang kedua adalah mad wajib muttasil. Kemudian setelahnya adalah mad arid lis sukun, kemudian setelahnya mad jaiz munfasil, dan yang terakhir adalah mad badal. Ya. Mad lazim, mad wajib, mad arid, mad jaiz, terakhir mad badal. Bisa kita buka halaman sebelumnya. Baik. Kaidah seputar bacaan mad dari Jalul Syatibiyah dan Thayyibatun Nashr. Baik. Jika ada dua mad yang berkumpul, contoh adalah mad apa ini? Mad contoh katanya adalah as-sama. Itu pada dasarnya mad apa? Mad wajib muttasil. Jika kita waqaf di kata as-sama juga dikategorikan sebagai mad arid lis sukun. Berarti ada dua mad yang berkumpul, mad wajib muttasil dan mad arid lis sukun. Kembali ke kaidah mad, kekuatan mad. Antara mad wajib muttasil dan mad arid lis sukun lebih kuat apa? Tadi mad wajib muttasil. Jadi Mat wajib muttasil itu panjangnya minimal berapa? 4 harokat, berarti ini tidak boleh dibaca dengan 2 harokat sebagaimana pilihan yang terdapat pada mat arid lis sukun ya. Panjang masing-masing mat sebelum berkumpul, kalau mat mutasil itu minimal 4, kalau mat arid lis sukun ada 2, 4 atau 6. Panjang yang digunakan ketika berkumpul 4. Kalau 6 mat apa namanya, mat wajib mutasil maksimal panjangnya berapa? Berapa? 5 harokat. Sedangkan maksimal panjang dari mat arid lis sukun berapa? 6 harokat. Maka yang di anu yang seperti ini. Yang kedua tadi, jadi ya ketika kita menggunakan 4 maka itu bisa mat wajib muttasil, bisa mat arid lis sukun. Jadi dua hukum mat bisa berkumpul di situ. Ketika kita hanya memilih 2, enggak boleh karena dalam pilihan mat apa? Mat arid lis sukun tidak mat wajib mutasil tidak ada yang boleh dibaca 2 harokat. Nah, ini contoh dari jika ada 2 mat yang bertemu. Baik, ini merupakan apa namanya? Kaidah seputar bacaan mat. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena kita akan gunakan waktunya untuk langsung ke tahsin. Jadi untuk ini nanti kita akan bahas di pada waktunya setelah kita membahas mengenai mat ini selesai. Setelah ini insya Allah nanti kita akan membahas mengenai ini sudah ya, setelah roh ini ya. Sudah ya ini ya. Sudah. Kita akan membahas mengenai wakuf dan ibtidak. Nah, ini pembahasan terakhir. Halaman berapa ini? Halaman 80. Nanti ada wakuf dan ibtidak. Kemudian setelahnya mengenal number yang saya biasa saya sebutkan, kemudian ayat-ayat ghalibah. Terus setelahnya nun iwad nun wasal. Baru nanti kita akan bahas mengenai kaidah sebutan bacaan mat dan insyaallah nanti pembahasannya akan selesai. Dan kita akan apa namanya? Bahas itu nanti pada 2 hari yang akan datang. Jadi kita akan maksimalkan untuk tahsinnya ya, untuk praktek tahsinnya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Dibuka Al-Qur'annya. Kemarin kita membaca surat apa? An-Nasr. Dan insyaallah nanti kita akan membaca surat Al-Kahf. Baik, kita mulai. Saya membaca nanti bisa diikuti. Namun sebelum kita melanjutkan, kita akan membaca surat yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita akan mulai dari surat Al-Lahab Al-Masajid. Ya. Dan jangan lupa itmamul harakat, ya, terbuka mulutnya. Kemudian ada zamanul hurufi dan kita sebisa mungkin mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Ya, karena kita sudah mempelajari tentang makharijul hurufi dan jangan lupa juga setiap huruf diberikan sifat-sifatnya. Baik. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya abi lahabin ada idgham di gunnah, gunnah yang dipanjangkan. Wa tabb itu juga ditekan ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tebal, ya tipis, slotnya tuh tebal. Saya selana rizat lahab. Saya selana rizat lahab. Saya selana rizat lahab. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاوْ تَشْدِيدْ دِتَكَانْ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا قل قل قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون ada ya tasydid ditekan ayu قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما bukan ini ikhfa ta ya tipis antum ya kemudian huruf dal ingat tidak boleh keluar udaranya huruf dal ya bukan wala a'budu ma ta'budun ya bukan ta'abiduna wala antum abiduna ma Mutajanisan, mutaqariban, mutamathilan. Mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban. Mutaqariban. Satu makhraj seperti ini. Kalau mutaqariban itu maksudnya berdekatan, qarib. Mutajani, najanisan. Ya. Jadi termasuk idgham naqis apa kamil? Naqis apa kamil? Kalau naqis itu apa? Masih ada sebagian sifat yang tertinggal di huruf yang pertama, yang sukun. Kalau ini? Ada tidak? Tidak. Tandanya apa? Tasdid. Tasdid. Kalau tidak ada tanda tasdid, berarti itu idgham Idgham naqis. Idgham kamil. Artinya huruf dal itu hilang. Langsung kemasuk huruf ta'abattum. Bukan abadtum atau abadetum, tidak, tapi langsung abadtum, langsung huruf ta. Ya, huruf dalnya tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Itu pembahasan di ilmu menurut apa? Menurut makhraj dan sifatnya. Ya, makhraj dan sifatnya. Baik, ulangi. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Baik, di dalam kata ana itu ada bundaran apa tidak? Ada. Mushaf mana itu? Mushaf Indonesia ada? Cetakan Indonesia? Ada. Karena sebagian cetakan Indonesia itu kadang tanda-tanda yang ada di kaidah-kaidah Buddhis itu malah dihilangkan. Ya, seperti tanda sod dalam hamzah wasal itu kan enggak ada. Ya, itu juga kadang seperti itu. Nah, ana kalau adalah siful mustadir itu yang lingkaran itu ya agak lonjong. Itu fungsinya apa? Kalau berhenti itu tetap dibaca panjang. Kalau misalkan kita berhenti dalam kata ana, itu ada matnya berada di situ. Misalkan kita sambung dengan ayat sebelumnya misalkan. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Itu kalau waqaf. Tapi kalau nyambung, baca pendek. Tetap wala ana abidum ma abadu. Jadi fungsinya itu bundaran di situ. Ya. Yeah. Baik, kita lanjutkan. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma huruf kaf itu ada keluar anginnya ya, termasuk dari huruf ha masuk kafirun ya. Lakum dinukum ya, kemudian zamannya kafirun ta'budun, adapun a'bud abadtum ma a'bud ya, itu termasuk kalau yang dal itu tidak ada zamannya, kalau yang mim termasuk huruf mempunyai sifat bayi ni ya, jadi zamannya ada tapi tidak banyak. Lin Umar gitu. Baik, kita ulangi sekali lagi, baru setelah itu nanti kita apa namanya cek bacaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf ra katanya hilang kalau bertas dikurangi ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. dari ta'ud ya. Mau saya ngecek ta'udnya juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibuka lagi mulutnya. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithani. Syaitan. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya ada tasdidnya, kemudian agak ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Qul ya. Qul. Qul. Qul. Dibuka ianya fathah atau fathah teman-teman dibuka ya. Qul ya, bukan ya, dibuka kini. Qul ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu. La. A'u, bukan A'u ya. A'ru. A'ru. A'udhu billahi. Itu bukan dal. A'udhu. Dha. Dhu. Dhu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Zamannya. Ar-rajim. A'udhu. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau him kurang tarik ke bawah nih, Mas. Allahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Qul ya ayyuhal kafirun. Kurang tekan. Ayyuhal. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun. Qul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Enggak, Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Lam sukun kembali posisi semula. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Baik, lanjutkan, oke. Wa la antum 'abiduna ma basmalah, kemudian langsung ke ayat yang ketiga sama empat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bibirnya enggak usah ikut apa namanya? Kerja, ya. Karena huruf isti'la itu yang kerja ya belakang lidah saja, lidah bagian belakang pangkal. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mulutnya Mas. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kok ada udaranya? Poni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum, antum baca 4 sampai 3 sampai 4. Ayat ketiga. Wala antum abadtum. Baik. Monggo, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'budu. lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Allah. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir. Dibuka. Syaithani. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. A'budu. Lakum dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Okay. Ola. Kita dengar. A'udhu billah. Ruba. Kalau A'u di pangkal. Okay. Kalau A'u di tengah sini. A'u. Ditekan. Agak ditekan di sini. Di tengah-tengah. Okay. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum wa liyadin. Mim, kalau ada mim sukun selain bertemu dengan huruf ba atau mim, maka harus dibaca dengan jelas, enggak perlu digunakan. Langsung nih. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ji. A'udzu billahi. A'udzu. Shaytani. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Wala sempurna nanti. A'udzu. A'udzu billahi. Monggo. A'udzu billahi. Dunya pendek. Nggih, monggo. A'udzu billahi. Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung syaitonir rajim. Ada tasydidnya. Hirrah. Kalau ada tasydid di dalam langsung di Hirrahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala langsung. Lakum jelas, enggak usah ditahan, Pak. Lakum dinukum langsung. Lakum dinukum waliyadin. Nggih. Dibuka mulutnya. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke surat Al-Kawthar. Kalau masih memungkinkan nanti kita juga lanjutkan soal Ma'un. Jadi besok insyaallah dua surat insyaallah. Dan kemudian sekali lagi ikhwan fillah, jadi semuanya itu butuh proses. Jadi kalau antum apa namanya mengandalkan daurah ini kemudian langsung lisanul Arabi, rupanya lisan Arabi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena semuanya butuh proses. Sedikit cerita, saya dulu sudah 6 tahun mondok misalkan. 6 tahun mondok, habis itu habis setelah UN SMA itu sekitar jeda 3 bulan, 2 bulan itu ikut ya daurah tajwid juga. Itu 3 bulan. 2 bulan lah, 2 bulan. Itu 2 bulan enggak 10 hari. Membahas kitab ini satu kitab. 2 bulan dan itu 2 bulan itu ya liburnya cuma hari Jumat. Hari Jumat. Jadi itu ada 3 sesi setiap hari. Ada 3 sesi setiap hari. Jadi misalkan jam 5:30. Jadi ba'da subuh itu ada free sekitar sampai jam 5:30 sampai jam 8. Itu sesi pertama. Kemudian yang kedua, sesi yang kedua itu jam 9 sampai jam 11. Habis itu istirahat. Kemudian ba'da asar lagi sampai jam 5:30. Itu sesinya semuanya ya merubah lidah, olahraga lidah istilahnya. Kalau pagi itu kayaknya pagi itu bahas kitab, bahas matan ya. Jadi matan itu matan jazariyah. Itu ba'da subuh tadi, kemudian nanti jam 9 sampai jam 11 itu talakri. ada lagi, misalkan baca seperti ini, kemudian kita setoran, kemudian ba'dal asr itu kita setoran matan, hafalan matan. Jadi hafal matan jazari itu harus dihafal dan disetorkan. Dan membaca matan jazari itu harus dengan tajwid. Nah, harus dengan tajwid. Itu bukan Quran, tapi itu apa namanya, isi kitab saja. Kitab berarti sudah membaca tajwid. Kitabnya nanti antum bisa lihat banyak kok di ini. Misalkan salah satu baik kitab ya tentang, ya isinya tentang tajwid sebenarnya, tapi suruh membacanya suruh dengan tajwid, ini sangat berpengaruh nanti. Misalkan babu makharijul hurufi, makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar lil jawfi alif wa ukhtaha wa hi huruf mad dilil hawa'i tantahi. Itu sekitar ada berapa halaman ya? Sekitar ada 100 sekian bait. 100 sekian bait, ya cuma sedikit sih, tipis gini. Itu distorkan. Nanti kalau misalkan menurut syekhnya itu layak dapat sanad. Sanadnya ada dua, sanad tajwid dan sanad Quran. Dan sanad ini baru mengambil sanad tajwid itu sekitar 2 bulanan lah, 2 bulanan. Jadi itu prosesnya ya enggak instan lah, jadi butuh benar-benar butuh proses. Jadi bukannya apa namanya sedikit cerita saja, artinya antum ketika belajar di sini kok misalkan bacaannya belum sepenuhnya benar, ya itu memang prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Antum ikut daurah ini ambil apa namanya semaksimal mungkin antum maksimalkan. Antum maksimalkan. Misalkan yang ainya enggak semua huruf harus benar. Misalkan kalau misalkan cuma hanya 10 hari misalkan gitu. Enggak semua huruf harus benar. Minimal misalkan ain saya benar, bot saya benar, sot saya benar, to saya benar. Ataupun yang lainnya itu memang butuh latihan-latihan dan latihan ya, latihan-latihan dan latihan. Dan itu buku namanya dan belajar tajwid jangan susah kalau otodidak ya. Harus benar-benar ada pembimbing yang bisa merevisi, yang bisa apa namanya mengkoreksi kesalahan terutama dalam bentuk mulut kita ketika mengucapkan huruf dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Dan antum ikut-ikut lah banyak insyaallah nanti daurah-daurah yang semisal ini, apa antum ikut program-program yang mungkin nanti Mubarak melakukan sekitar seperti yang ada di Kukung ya, kampus Tafid ya, ya seperti itu kan juga ada kelas tahsin dan lain sebagainya. Dan itu sangat insyaallah sangat manfaat dan minimal ya, itu batas. Jadi setiap daurah itu dimaksimalkan, ada batas maksimal. Maksimal itu hanya 10 orang setiap seorang pembimbing. Jadi benar-benar maksimal di situ. Ya, jadi tapi walaupun seperti itu prosesnya juga lumayan panjang, antum tetap harus ini berusaha supaya apa? Supaya lisanun Jawi kita berubah menjadi lisanun Arabi. Ya minimal tadi membuka mulut. Ya, membuka mulut, zaman huruf, kemudian huruf-huruf yang memang orang Indonesia itu banyak kesalahan. Misalkan huruf kaf, dal, ta, ba, jim, dan lain sebagainya itu minimal kita sudah bisa. Kemudian tentang teori-teori insya Allah itu gampang. Baik, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa di fadhil majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.